بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-61 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Seandainya Allah langsung mengadab manusia dengan sebab kedzaliman mereka. Ma taraka 'alaiha min dabbatin. Maka tidak akan tersisa di atas permukaan bumi seekor binatang pun. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah tunda mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Fa'idha ja'a ajaluhum. Maka jika waktu yang telah ditentukan telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka mereka tidak akan bisa menunda walaupun satu saat dan tidak bisa memajukannya. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Orang-orang musyrik itu menjadikan untuk Allah sesuatu yang mereka sendiri tidak menyukainya. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan lisan mereka mensifati kedustaan bahwa mereka layak mendapatkan al-husna. La jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Pasti bahwa sungguhnya mereka layak mendapatkan neraka dan bahwa sungguhnya mereka akan masuk terlebih dahulu ke dalamnya. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu. Fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Lalu syaitan menghiasi amal-amal kejelekan mereka. Fawa waliyuhum al-yawm. Maka setan itu menjadi wali mereka hari ini. Walahum adabun alim. Dan mereka layak mendapat adab yang sangat pedih. Wama anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladhi ikhtalafu fi. dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, kecuali untuk menjelaskan kepada mereka perkara yang mereka perselisihkan. Wahudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sadi rahimahullah taala fi tafsirihi lamma dzakara ta'ala maftarahu dzalimun 'alaihi dzakara qabala khilmihi wa sabrihi faqala law yu'akhidhu Allahu an-nasa bidzulmihim min ghairi ziyadatin wala naqsin ma taraka 'alaiha min dabbatin ay la ahlakal mubashirina lil ma'siyati wa ghairihim la ahlakal mubashirina lil ma'siyati wa ghairahum min anwa'id dawabi wal hayawanati fa inna syu'mal ma'asi yuhliku bihi al-harta wa naslah walaki yu'akhirhum an ta'shirid uqubati alaihim ila ajarin musamma wahuwa yawmul qiyamah fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun falyahdaru ma damu fi waqtil imhal qabla ayaji alwaqtul ladhi la imhala fihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang didustakan oleh orang-orang yang zalim, di sini Allah menyebutkan betapa sempurna kasih sayang dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, seandainya Allah langsung menghukum manusia ketika mereka berbuat zalim tanpa tambahan, tanpa pengurangan, maka tidak akan tersisa di atas bumi ini walaupun seekor binatang melata pun. Yakni Allah akan membinasakan semua pelaku maksiat dan yang lain dari berbagai macam binatang, karena dampak negatif kemaksiatan bisa menghancurkan tanaman dan keturunan-keturunan. Akan tetapi Allah menunda mereka, tidak menyegerakan hukuman atas mereka sampai waktu yang telah ditentukan, yakni hari kiamat. Maka jika telah datang waktu yang ditentukan untuk mereka, mereka tidak akan mampu menundanya walaupun sesaat, dan tidak mampu memajukannya. Maka hendaknya mereka waspada selama mereka masih diberi kesempatan sebelum datang waktu yang tidak ada kesempatan lagi di dalamnya. Wa ja'aluna lillahi ma yakrahun ila akhir ayat. Yukhbiru ta'ala anal musyrikin yaj'aluna lillahi ma yakrahuna minal banat wa minal awsaf al-qabihati wa huwa asyirku bisarfi syai'in minal ibadati ila ba'bil mahlukat illati hiya abidun lillahi. Fakama annahum yakrahuna wala yardawna ayyakuna abidahum wahum makhlukuna min jinsihim syuraka'a lahum fima razaqahumullah fakaifa yas'aluna lahu syuraka'a min abidihi. Kemudian mereka menjadikan untuk Allah sesuatu yang mereka tidak menyukainya. Sampai seterusnya ayat. Dalam ayat-ayat ini Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang musyrik itu menjadikan untuk Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya, yakni anak perempuan. Dan juga sifat-sifat yang jelek berupa kesyirikan dengan mempersembahkan ibadah kepada sebagian makhluk yang merupakan hamba Allah. Sebagaimana mereka juga tidak menyukainya dan tidak ridha kalau mereka itu sebagai hambanya dalam keadaan mereka makhluk sejenis dengan mereka, dijadikan sebagai sekutu untuk mereka atas apa yang Allah rezekikan untuk mereka. Bagaimana hal itu Allah, mereka jadikan untuk Allah sekutu dari hambanya Allah. Wahum ahadil ista'atil azimati tasifu alsinatuhumul kadiba anna lahumul husna ay anna lahum alhalata alhasanata fi dunya wal akhirah radda alaihim biqawlihi la jarama anna lahumul nar wa annahum mufratun muqaddamuna ilaiha maqisuna fiha ghayra kharijina ghayru kharijina minha abada. Mereka, orang-orang musyrik, di samping melakukan tindakan jahat yang besar ini, lisan mereka berbicara dengan kedustaan bahwa merekalah yang layak mendapatkan al-husna, yakni mereka layak mendapatkan keadaan yang baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah bantah ucapan dusta mereka dengan firman-Nya. Pasti mereka berhak mendapat neraka dan bahwa mereka akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalamnya, yakni didulukan masuk neraka, tinggal di dalam neraka dan tidak bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Wa bayyana ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa huwa awwal rasulin kudziba. Fa qala ta'ala tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika rusulan yad'unahum ila tauhid fa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fa kadzabu rusula wa za'amu annama hum alaihi wal haqqu al munji min kulli makruh wa annama ja'at ilaihi rusulu fa huwa bi khilaf dzalik falamma zayyana lahum syaitanu a'malahum sara waliyahum fid dunya fa ata'uhu wattaba'uhu wa tawallaw. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu bukanlah satu-satunya rasul yang didustakan. Allah taala berfirman, demi Allah, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu rasul-rasul yang menyeru kepada tauhid. Lalu syaitan menghiasi amal-amalan kaumnya. Mereka mendustakan para rasul. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka dari segala sesuatu yang tidak mereka sukai. Dan apa yang didakwakan oleh para rasul itu menyelisih kebenaran itu. Maka ketika amalan mereka ini dihiasi oleh setan, jadilah setan itu wali mereka di dunia. Mereka mentaatinya, mereka mengikutinya, dan mereka membelanya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun bi'sa lidzalimina badala. Walahum adabun alimun fil akhirah haitsu tawallau an wilayati rahman wa radau bi wilayati syaitan fastahaqqu lidzalika adzabal hawani. Mengapa kalian menjadikan setan dan keturunannya sebagai wali selain aku? Padahal mereka itu musuh kalian. Sungguh jelek ganti untuk orang-orang yang zalim itu. Mereka layak mendapat azab yang pedih di akhirat. Karena mereka berpaling dari mencintai Allah Ar-Rahman. Dan lebih ridha dengan membela syaitan. Maka mereka pun berhak atas tindakannya itu. Azab yang sangat hina. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke-61 sampai yang ke-64. Dan juga penjelasan dari Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Ta'ala dalam tafsirnya, kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qaluhu ta'ala walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma ta'aqa 'alayha min dabbatin walaki yu'akhirhum ila ajalin musamma. Fihi dalilun ala kamali hilmihi wa sabrihi li ibadihi ma'a zulmihim. Fihi dalilun ala kamali khilmihi wa sabrihi li ibadihi ma'a zulmihim. Bi adami ta'jilil uqubah. Bi adami ta'jilil uqubah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma tarqa 'alaiha min dabbatin walaki yu'akhirhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah menyegerakan hukuman untuk manusia dengan sebab kezaliman mereka, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini sekalipun seekor binatang. Akan tetapi Allah menunda hukuman untuk mereka sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Firman Allah ini menunjukkan dalil tentang betapa sempurna kasih sayang Allah dan kesabarannya kepada hamba-hambanya, padahal mereka zalim, dengan tidak menyegerakan hukuman. Insya Allah ya, sudah zalim, sombong, tapi Allah tidak menyegerakan hukuman, ditunda. Barangkali mereka tobat, mau insaf, sadar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Seandainya setiap kedzaliman yang dilakukan oleh manusia langsung diadab, habis semua sedunia ini dan tidak tersisa sekalipun seekor binatang pun. Karena memang banyakkan manusia itu zalim. Nah, barakallahu. Al-faidah itu asalnya. Qauluhu ta'ala min dabbatin. Salah satu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala min dabbatin, ini ada tiga pendapat. Al-awwal annahu jami'u ma yadubbu ala wajhil ardi. Annahu jami'u ma yadubbu ala wajhil ardi. Qalahu Ibnu Mas'ud. Dabbah itu adalah semua yang melata, itu yang berjalan di permukaan bumi. Entah jalannya cepat atau lambat, ya. Apapun yang melata atau berjalan di atas permukaan bumi namanya dabbah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Asani. Annahu al-muradu minan nasi khasatan. Annahu al-muradu minan nasi khasatan. Qalahu Ibnu Jureyj. Qalahu Ibnu Jureyj. Pendapat yang kedua, dabbah itu adalah manusia secara khusus. Ini adalah pendapat Ibnu Jureyj. Asalis minal insi wal jinni. Minal insi wal jinni. qalahu Ibnu As-Sa'ib. Wahuwa ikhtiyaru az-zajjaj. Wahuwa ikhtiyaru az-zajjaj. Dabbah dalam ayat ini mencakup manusia dan jin. Jadi kalau seandainya setiap kedoliman langsung diadab, tak pakai ditunda, maka habis semuanya yang ada di muka bumi ini. Manusianya, jinnya, habis. Ya. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Dan ini adalah pilihan dari Az-Zajjaj. Baik. Pendapat tiga yang disebut tadi semuanya saling berkaitan. Dan ini akan habis seluruh makhluk hidup yang berjalan di muka bumi ini. Baik dari kalangan manusia, jin ataupun hewannya. Seandainya setiap kedoliman langsung diadab seketika itu. Tidak ditunda. Hancur semua. Tapi karena kesempurnaan kasih sayang Allah, kesempurnaan kesabaran Allah dalam menghadapi hamba-hambanya yang zalim itu, Allah tidak menyegerakannya, tapi menundanya. Memberi kesempatan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Qalu ta'ala ma taraka 'alaiha min dabbatin. Fihi dalilun ala anna syu'mal ma'asi syu'ma shin hamzah di atas wawu. Ala anna syu'mal ma'asi yuhliku bihi al-kharta wan-naslah. Tidak akan tersisa di atas permukaan bumi ini sekalipun seekor binatang. Ini merupakan dalil bahwasanya dampak negatif, efek negatif, ya, sukmal ma'asi itu bisa menghancurkan tanaman dan keturunan. Mereka memang tidak ikut-ikutan, ya, binatang yang tidak ikut-ikutan, tanaman-tanaman yang tidak ikut-ikutan, ya. Tapi karena para pelaku maksiat, para pelaku dosa itu melakukan pelanggaran yang menyebabkan Allah menurunkan azab, itu bisa kena semua. Binatangnya ya kena, banjir gitu ya, tenggelam, ya kena juga. Kambingnya tenggelam, bebeknya tenggelam. Ya, nah. Kalau gunung meletus, ya kena panggang sama panas, kena lava panas, mati semua. Tanaman juga mati semua, ya. Padahal mereka gak ikut-ikut. Ini efek negatif kemaksiatan. Baik. Nah, ini pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah mengadab kaum Nabi Nuh dengan banjir besar. Habis semua, gak tersisa. Manusianya habis, kecuali yang ikut bersama Nabi Nuh. Ya, Binatang-binatang itu habis semua. Kecuali binatang yang diangkut di bahtera Nabi Nuh itu. Habis semua. Nah, semut-semutnya mati semua. Habis. Baik. Efek samping atau dampak negatif. Pengaruh yang jelek dari kemaksiatan. Waliyatubillah. Al-fa'idatu arabi'ah. Fa'idah yang keempat. Qauluhu ta'ala. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Fihi dalilun ala isbati yaumil qiyamah. فَإِذَا جَاءَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika telah datang waktu yang ditetapkan untuk mereka, yakni hari kiamat, mereka tidak akan bisa menunda walaupun sesaat dan tidak bisa memajukannya. Ini merupakan dalil tentang adanya hari kiamat, dan kalau sudah datang enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajukan. Nah, al-fa'idah itu al-khamisah, fa'idah yang kelima. Qawlu ta'ala wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Fi maknal husna salah satu akwalin. Mengenai firman Allah Ta'ala, watasifu al-sinatuhum al-kadibah. Lisan mereka mensifati kedustaan untuk mereka. Bahwa mereka lah yang berhak mendapatkan al-husna. Makna al-husna ada tiga pendapat. Al-awwal, annaha al-banunu. Qalahu mujahid, wa qatadah, wa muqatil. Pendapat yang pertama, Al-Husna itu ialah anak laki-laki. Ini pendapat Mujahid, Qatadah, dan Muqatil. Maksudnya, anak laki-laki hak mereka. Kalau anak perempuan, haknya Allah. Gitu. A'udzubillah min dzalik. Atsani, annaha al-jaza'ul hasan min Allah Ta'ala. Annaha al-jaza'u al-hasanu min Allah Ta'ala. Qalahu az-Zajjaj. Pendapat yang kedua, Al-Husna itu ialah balasan yang baik dari Allah Ta'ala. Pendapat Az-Zajjaj. Jadi orang-orang musyrik bilang, kami layak mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Nah, sungguh dusta apa yang mereka ucapkan. Atsalis, annaha al-jannah. Dzakarahu Abu Sulaiman ad-Dimasqi. Dzakarahu Abu Sulaiman ad-Dimasqi. Al-Husna itu ialah al-jannah. Jadi orang-orang musyrik mengatakan yang berhak mendapatkan surga itu kami, ya. Nah, ini pendapat disebutkan oleh Abu Sulaiman ad-Dimasqi. Tapi ini semuanya adalah ucapan dusta, lisan-lisan mereka. Barakofikum. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakofikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Selanjutnya, al-fa'idatu as-sadisah. Faedah yang keenam. Qaulu ta'ala la jarama anna lahumun nar. Wa innahum mufratun. fi qawlihi mufratun arba'atu aujuh. Jadi bacaan mufratun ada empat. Qara'a al-aktsarun mufratuna. Bacaan jumhur ahli qira'ah mufratuna. Wa qara'a Nafi' wa Mahbub an Abi Amrin wa Qutaibatu anil Qisa'i wa qara'a Nafi' wa Mahbubun an Abi Amrin wa Qutaibatu anil Qisa'i mufrituna. Mufrituna. Ini bacaan Nafi' dan Mahbub yang meriwayatkan dari Abu Amr, dan juga bacaan Qutaibah yang meriwayatkan dari Al-Qisa'i, mufrituna. Wa qara'a Abu Ja'far wa Ibnu Abi Ublata. Wa qara'a Abu Ja'far wa Ibnu Abi Ublata. Pakai ain Ublata. Mufarrituna. Ra'nya ditasdid. Mufarrituna. Naam. Wa rawa al-Walid ibn Muslim wa rawa al-Walid ibn Muslim an ibn Amir wa rawa al-Walid ibn Muslim an ibn Amir mufarratuna. Ra'nya di fathah. Mufarratuna. Nah, ini empat bacaan. Mufratun, bacaan jumhur ahli qiraah. Kemudian mufritun, kemudian mufarrituna, kemudian mufarratuna. Wa fi maknaha qaulani. Adapun maknanya ada dua pendapat. Di bacaannya empat tadi maknanya sama, ya. Ada dua pendapat. Al-awwal mutraquna. Mutraquna qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, makna mufratun atau bacaan yang lain mutraqun, itu dibiarkan di dalam neraka. Jadi wa annahu mufratun. Orang-orang musyrik itu berhak mendapat neraka, wa annahu mufratun, dan mereka dibiarkan di neraka itu, enggak diselamatkan, enggak dikeluarkan, ditinggalkan di sana selama-lamanya. Ini pendapat Ibn Abbas. Wasani mu'ajjaluna. Mu'ajjaluna. Qalahu Ibn Abbas ayyaban. Pendapat yang kedua, makna mufratun dan bacaan-bacaan tadi, mu'ajjalun. Itu mereka didulukan, disegerakan, masuk neraka. Ini pendapat Ibn Abbas juga. Wal'iyadu billah. Selanjutnya, al-fa'idatu as-sabi'ah. Fa'idah yang ketujuh. Qalu ta'ala tallahi. Laqad arsalna ila umami min qablika. Qala al-mufassiruna hadhihi ta'ziyatun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan hiburan, ta'ziyah, hiburan sama dengan tasriyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika didustakan oleh kaumnya itu sedih. Nah, sedih. Kenapa kok sampai kaumnya mendustakannya? Padahal mereka dulu mempercayainya, menjadikan beliau sebagai al-amin yang terpercaya. Tapi kok ternyata ketika disampaikan kepada mereka tentang Islam, mereka mendustakan beliau. Ini sedih. Maka dengan turunnya ayat ini, Allah jadikan sebagai takziah atau tasriah, hiburan untuk beliau. Bahwa beliau itu bukan satu-satunya Rasul yang didustakan. Sudah banyak Rasul yang Allah utus kepada umat-umat sebelumnya. Mereka semuanya didustakan oleh kaumnya. Nah, maka oh begitu. Hanya kan beliau tenang, senang, gembira ya. Tidak sedih lagi. Ternyata memang seperti itu. Resiko dalam berdakwah. Ditentang dan didustakan oleh kaumnya. Karena mereka belum mendapat apa ini? Hidayah. Al-fa'idatu as-saminah. Qawlu ta'ala. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Fihi ba'du fadha'ilil Qur'an. Fihi ba'du fadha'ilil Qur'ani. Dalam firman Allah ini terdapat sebagian keutamaan Al-Quran. Al-awwal. Annahu hudan. Quran itu petunjuk. Astani annahu rahmatun. Quran itu rahmat. Taib wallahu ta'ala al-biswab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.